بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan di pembahasan ke-36. Sekarang kita masuk pada pembahasan la nafiyah lil jinsi. Wala ta'malu la an-nafiyatu lil jinsi amala inna illa idha tawafarat thalathatu syurutin. La nafiyah lil jinsi itu tidak beramal seperti amalnya inna, kecuali ya, jika terpenuhi syarat-syaratnya, itu ada tiga. Jika terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, yakuna ismuha nakiratan, isimnya nakirah, juga khobarnya juga nakirah. Dan yakuna ismuha muttasilan biha mubasyiratan, ay ghayra munfasilin anha bifasilin. Isim la nafiyah lil jinsinya ini bersambung dengan la nafiyah lil jinsi secara langsung, yaitu maksudnya tidak ya, dipisahkan oleh pemisah apapun. Yang ketiga, ala takuna muktarinatun. Alla takuna muqtarinatan biharfi jarrin. Dan bahwasanya la nafiyah lil jinsinya ini tidak didahului oleh huruf jar. Kita bahas yang pertama, al hamzah. Wa yakunu ismu la mansuban idza kana mudhafan aw syibhan bil mudhafi. Bahwasanya isim la itu mansub ya, jika dimudhafkan, apabila dia isim la-nya itu mudhaf atau menyerupai mudhaf, baru dia mansub. Contoh, la fa'ila khairin makruhun. Tidak ada yang berbuat kebaikan dibenci. Fa'ila mudhaf. Fa'ila ismula mansubun bil fathati li'annahu mudhafun. Ya, istimla dia mansub dengan tanda fathah karena fa'ilanya mudhaf. Contoh yang lain atau yang syubhu jumlah. La tari'an jabalan zahirun. Tidak ada pendaki gunung yang terlihat atau nampak. Tari'an ismula mansubun bil fathati li'annahu syubhun bil mudhaf. Dia mansub dengan tanda fathah karena dia menyerupai mudhaf. Ini di bab ya, isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya. Jabalan di sana maf'ul bih. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Wa syibhu bil mudhafi huwa ismun nakiratun ittasala bihi syai'un yutammimu ma'nahu. Dan yang dinamakan ya, arti dari syibhu bil mudhaf, menyerupai mudhaf, adalah isim nakirah yang dia bersambung dengan sesuatu yang bisa menyempurnakan maknanya. Nah, di sini ada ta'liq kalau dicatatkan mulakhas ya, dengan catatan kaki oleh Dr. Ahmad bin Ismail. Bahwasanya wa mimma yumayyizul mudhaf wa an yashbih bil mudhaf, dan cara membedakan di antara pembeda antara mudhaf biasa dengan yang menyerupai mudhaf, annal mudhaful mufrad la yakunu munawwanan. Jika dia mudhafnya mufrad, mudhaf itu enggak boleh bertanwin. Wal musanna wa jam'u ya tahdafu minhuma an-nunu ya tuhdafu minhuma an-nunu. Dan ketika musanna atau jamak, maka ketika dia mudhaf, nunnya dihapus. Bikhilafi syibhi bil mudhafi fa innahu yakunu munawwana fi halatil ifrad. Berbeda dengan syibhu, syibhu bil menyerupai mudhaf, ya, syibhu bil mudhaf. Maka dia ketika mufrad justru bertanwin. Nah, itu salah satu cara membedakan mudhaf biasa dengan syibhu bil mudhaf. Syibhu bil mudhaf. Al-ba'u wa yakunu smula mabniyan ala ma yansibu alaihi idha lam yakun mudhafan au syibhan bil mudhafi. Isim la itu mabni, ya, dengan tanda mansubnya, ya, dengan tanda bagaimana dia ketika mansub. Ketika kapan? Ketika isim la-nya itu bukan mudhaf atau bukan syibhu asyibhu bil mudhaf. Contoh. Mithlu la rajula fid dari, tidak ada lelaki di rumah itu. Rajula ismula mabniyun ala al-fathi. Kenapa fathah? Karena ketika dia mansub fathah, tapi di sini mabni ala ma yunsibu bihi. Ya, dia dimabnikan dengan tanda bagaimana ketika dia mansub. Fi mahali nasbin. Tentang yang lain, la haula wa la quwwata illa billah. Haula ismu la mabniun ala fathi fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Quwwata ma'tufun ala haula. Quwwah itu ma'tuf, ya, ataf ke haula mabniun ala fathi fi mahali nasbin. Mabni dengan tanda fathah pada posisi mansub. Selanjutnya contoh yang lain, la fallahina mutahawinuna, tidak ada para petani yang mutahawinun, bersantai-santai. Fallahinu ya ismula mabniun ala al-ya'i, dia mabni dengan tanda ya fi mahali nasbin. Ini bukan mansub, ya, tapi mabni. Malhudatun, catatan. Hamzatu idza kana smula ma'rifatan ulghiya 'amaluha wal walazima tikraruha. Jika catatan lain, ya, jika isim la-nya itu ma'rifah, maka ya amal dari la nafi ahli jinsinya diilgha, ya, dibatalkan. Dan mesti, ya, walazimat ikraruha, dan pengulangannya itu harus, jadi mengulang la-nya, diulang, ya, la-nya itu diulang. Misal contohnya, lal qaumu qaumi walal, ya, lal qaumu qaumi walal a'wanu a'wani. Lal qaumu qaumi, kaum itu bukan kaumku. Ini kenapa? Karena isim la nafiyah li jinsinya ada alif lam ma'rifah. Lal qaumu qaumi, kaum itu bukan kaum saya. Walal a'wanu a'wani, dan para penolong itu bukan penolong saya. Nah, maka di sini la harfun nafi, ya. Al qaumu mubtada, ya, marfu'un bid dhammah. Qaumi khabarul mubtada. Qaumi khabar mubtada, dan dia diulang. Dia diulang. Walal a'wanu a'wani. Al-ba'u idha dakhala ala la harfu jarrin jarra ma ba'daha wa asbahat la za'idatan limujarradin nafi. Yang B, apabila la di sana masuk padanya huruf jar, ya, maka huruf tersebut dimajrurkan. Maka huruf tersebut, ya, dia wasbahatlah, maka la tersebut, ya, ya, sebagai tambahan saja, dan huruf tersebut dia memajrurkan isim setelahnya. Ya, jadi jika masuk pada la nafiyah lil jinsi huruf jar jurra ma ba'daha, maka huruf jar itu akan memajrurkan isim yang ada pada setelah huruf jar. Maka wa asbahat la zaidah, dalam kondisi itu maka la menjadi zaidah, tambahan saja, limujarradin nafi, semata-mata hanya penafian. Mislu contohnya, yataqaddamul jun al-jundiyyu bila khaufin, ya, para tentara itu, ya, yataqaddamu maju bila khaufin, tanpa rasa takut. Ada bi adalah ada khaufin, maka bi-nya itu dia memajrurkan khauf. Ya, la-nya itu mujarradun nafi, semata-mata huruf nafi saja. Maka bila di sana ya, al-ba'u harfu jarin, la harfu nafi zaidun. La itu huruf nafi tambahan. Khaufin majrurun bil ba'i. Khauf majrur dengan huruf ba, dengan sebab adanya ba. Ajimu idza faslun, idza fasala, idza fusila baina la wasmuha bi ayi fasilin ulgiya amaluha. Ya, jika antara la dan isimnya itu dipisahkan ya, dengan satu pemisah, maka amalnya diabaikan. Ya, makanya tidak amalnya dibatalkan atau tidak beramal. Mislu la fiha ghaulun. Bagaimana surat As-Saffat ayat 47. La fiha ghaulun, tidak ada padanya sesuatu yang memabukkan. Al-ghaul. Maka la di sana harfun nafi, fi hajarun wa majrurun, khabarun muqaddamun. Khabar muqaddam. Aslinya la ghaula fiha. Tapi karena ada pemisah, maka la-nya tidak beramal. La fiha ghaulun. Ghaulun mubtada'un mu'akharun marfu'un bidhommah. Ghaulun mubtada mu'akhar yang diakhirkan, marfu dengan tanda dhommah. Ad-dalu yang de yajuzu hadfu khabari la nafiyah. Tilu jinsi ida fuhima min siyaqil kalam. Boleh khabar la nafiyah lil jinsi dihapus jika dipahami dari konteks kalimatnya. Mislu al ilmu wala syakka asasun nahwah. Al ilmu wala syakka, ilmu itu bahwasanya ilmu tanpa keraguan lagi ya adalah asasun nahdati, pondasi dari kemajuan. Maka ya, di sini ya fi dzalika takdirnya ya, contohnya ai maksudnya al ilmu wala syakka fi dzalik gitu ya. Jadi kadang khabarnya dihapus yaitu fi dzalik. Al ilmu wala syakka fi dzalika, ilmu itu tanpa keraguan lagi tentang hal tersebut, asasu an-nahdati, adalah ya, pondasi dari kemajuan. Maka fi dzalik di sana khabar yang dihapusnya karena sudah diketahui ya, min siyaqil kalam, dari konteks kalimatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.